Yang keduanya, percayakan akan malaikat. Maknanya, makna percaya ke malaikat itu maknanya lagu mana? Maknanya mengaku putus di dalam hati. Sahabat kita klik kepada iman. Iman itu apa dia? Iaitu at-tasdiqul qalbi. Dia panggil at-tasdiqul qalbi. Dia panggil membenar, ia baca dalam hati. Kalau gitu orang tak panggil membenar, mereka dia kena memutus. Kalau dalam hati duk nampak dua jalan, orang tak panggil memutus. Tak ada dia? Bila hati kita duk fikir kok tu pun nampak, kalau kok sungguh pun nampak, kalau kok dak pun nampak, orang panggil hati tidak memutus lagi. Bila hati tak memutus, macam mana nak panggil membenar? Tak boleh. Tengok kalau orang tanya kita, demo nak percaya pada hak kawai wayak ni. Kita tak kata ha. Tak kata ha tu hasad apa mari daripada mana boleh tak kita tak kata ha. Kerana hati kita ni tak memutus lagi. Bila hati tak memutus, mulut tak kata ha. Tapi masalah tu boleh lagi. Hati tak memutus pun mulut walau-walau boleh. Ha depan dia boleh. Tapi masalah hati ni hati ni masalah kalau kita tak jadi mutuh, ya orang panggil tidak timbul masalah membenarkan. Maka nak panggil iman, iman itu iaitu at-tasdiq, membenar dalam hati hak hasil daripada amal daripada azab putus hati kita tu. Maka hak tu dia nak mari daripada mana? Tak dapat tidak kena mari daripada kita mengira-ngira, kira-kira, perhati tengok, nampak hati. Bila nampak dah tu dia panggil nampak saja. Serta hati memutuh. Bila memutuh tu, ha dalam hati. Ha dalam hati. Ha tu lah di tempat timu main di zuhir kita. Kadang-kadang tu baik di mulut. Kadang-kadang tu baik di rupa zuhir. Tu dia. Nah, dia mari di situ. Kalau kita imannya, ialah saat ni. Kenakah mengaku hati? Tadi ambil maksud dah lah. Mengaku putus di dalam hati seorang, akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh adanya. Bukan tengah-tengah ahli falsafah dia tak percaya kan. Karena benda tak nampak pada pandangnya mata kan ni. Benda tak nampak pada pandangnya mata. Kita dak tak ada cara hak nampak dengan pandangnya tak nampak pun tak apa, kerana kita percaya di humi tu lagi. Mana? Di humi sekali nombor satu kita percaya kita ada Tuhan. Hak yang nama Allah Ta'ala yang kuasa atas menjadikan segala-galanya. Bila kita percaya di situ, pas malaikat ni makhluk hak dia, tak ada apa dah kita percaya ke dia. Humi sekali percaya ke Allah Ta'ala Tuhan kan. Bila percaya situ, pas Quran ni berkata hak dia, dia rakyat kata malaikat. Dan dalam hadis rakyat kata setengah puluh kemah kena percaya ke malaikat. Maka orang tak percaya ke malaikat, tanya tak percaya ke Allah Tuhan. Dia pernah dia rusak di humi itu sebutir. Ke kitab pun tak percaya, ke malaikat pun tak percaya. Tak gitu kan? Tapi kita dah kita percaya Allah tu sebutir, mari rakyat gapo. Ni bab apa ni? Bab usuluddin ni, bab iman. Ni bab iman. Ni. Kita percaya kata bahawa malaikat itu tentu sungguh ada dia. Tentu sungguh ada. Siapa dalam Quran tu royak malaikat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuhan letaknya telah percaya oleh rasul nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lagi dia mukmin juga. Bukan dia royak ke orang, dia royak ke orang tu bima aku diri ku aku. Bukan dia lebih teruk lagi pada umat. Nah sebab tekanan tak dia tu berat lagi. Nah sahabat itulah nabi ni takut lebih pada umat lagi. Takut dia lebih pada umat lagi. Kenapa? Karena berat lagi pikun lah atas dia. Kamu dia Tuhan kata amanar rasul, telah beriman oleh rasul, yakni nabi sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi min rabbih, dia percaya dengan barang yang diturunkan atas dia daripada Tuhan, yakni al-Quran. Dia percaya wal mu'minu, dan segala orang mukmin. Lepas tu dia kata kulun, semua tu rasul sendiri, kita umat dia ni, semua dia dan orang-orang mukmin semua, kulun amana billah. Tengah letak dia tu dulu, beriman dengan Allah. amana billahi wa malaikatihi, sebut malaikat tadi dia, wa kutubihi, dia sebutnya apa nama ni, kitab, wa rusulihi, dan segala rasul. Ini kita orang mukmin, kita beriman habis semua rasul. Lepas tu ni tauqif dah, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tadi dia. Dan tidak kita menceraikan, tidak kita menceraikan apa, mengasingkan antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, kita beriman semua. Tak serupa orang Yahudi dia gad dengan Musa, hak lain dak. Tak serupa Nasara dia beriman ke Isa, hak lain dak. Kita dak, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, semua rasul kita beriman belaka. Ini kelebihan orang mukmin. Nah, dah sebut lagi Quran, kenapa kita ambil ayat tu dia buat wiri pas-pas majlis. Itu dia. Nah, demo suruh bukti pun tak ada herai, itu baca ke juga tak gitu kan. Kalau tak baca tegak tu tak ada celah dah kita nak ingat Quran. Nah, itu pun pis buat wirid tu kata. Boleh ingat hal lagi dah hafal betul nada. Nah, pas tu dia tak baca pas maya pula tak ada celah dah kita nak baca amanah rasul. Kau punya mana nak baca? Tak ada dah lah celah mana. Pagi buat kerja lah mana no, nak buat amal baca Quran sikit, mujuh wirid tu sikit je lah, sikit dah ada. Tu dia ni. Tu dia waktu Allah ni. Nampak kita beriman dengan malaikat, dengan makna kita mengaku putus dalam hati katanya bahawa malaikat itu tentu sungguh ada, walau kita dapat lihat tak dapat lihat pun tentu ada. Dan iyalah apa dia tu, malaikat tu daripada setengah daripada makhluk Allah Ta'ala pun kita juga. Daripada makhluk Allah juga dia pun. Hingga belainnya kita tengok bak dia pula, boleh jadi dia hurai dia belakang. Malaikat tu makhluk, makhluk Allah Ta'ala. Tapi sebahasa makhluk. Kita manusia sebahasa makhluk, binatang sebahasa makhluk. Jenis lain-lain. Yang ketiganya percaya akan segala kitab, dengan maknanya lagu mana? Dengan makna mengaku putus seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab ia datang daripada Allah. Ini panggil kutubis samawiyah. Kitab hak bahasa mari langit. Ini panggil kitab hak bahasa mari langit. Ini panggil lagu tu. Seperti Quran dan Taurat dan lain-lain. Karena maklum sangat deh. Zabur, Injil, lepas tu beberapa suhuf. Itu dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, di dalam segala kitab. Perkara yang sebut dalam tu sungguh di dalam. Sungguh maknanya dia sebut tu. Hengahnya dalam hatu apa nama wajib kita beriman, kata ke begitu. Hak sebut dalam tu semua tu perkara tu sungguh wajib kita beriman tu pokok. Lepas tu cara kita nak amal dengan makna, tu kita kena pergi pada porok pula. Abak porok sini lah mana ayat ni kena nasah ke tak kena nasah, dia ada pula. Hak tu huraian ulama hurai pula bagi kita. Tapi secara umumnya kitab Allah, segala ayat Allah, wajib kita beriman kata sungguh. Sungguh perkara tu daripada Allah, bukan daripada rekahan manusia. Sebab Tuhan letak ni kata zalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu kitab Al-Quran tu la raiba fi, tidak ada ragu padanya. Tidak jenis ragu. Tidak jenis ragu. Meskipun kita kalau balas tu tak ada orang tupu sahabu. Karena Tuhan kata Quran ni tak, tidak ada ragu. Bila tidak ada ragu, mana semua tu yakin melaka. Dah yakin semua, tak ada orang kufur dengan Quran. Hanya gana orang ada kufur dengan Quran banyak. Tuhan kata tidak ada ragu pada Quran. La raiba fi. Ini ulama bahawa panjang. Kalian kholari dengan makna insya' ada macam-macam lelaki lah. Atau mana insya' mana? Jangan diragu. Siapa ragu, hutak lah. Juga tu. Dan Quran ni tidak ada jenis ragu. Kenapa? Karena Quran ni nyata sangat. Nyata sangat. Mana tempat nyata? Siapa yang ada kuasa hok cakap pandai cakap sedap boleh tiru buat kata-kata sepah Quran? Tak ada orang nak tiru kata-kata boleh sedap sepah Quran tu dengan isi mengandungi satu perkataan cakap berapa boleh hurai tu baik ni. Tu dia atas bismillah saja ni mengikut orang ilmu banyak. Orang ilmu banyak dia hurai tu baik banyak. Kita orang sikit hurai tu baik sikit. Mana dia tak habis? Apa? Nak cari mana kata-kata sebab tu? Dari segi kita kata orang yang bahas dalam masa tak salah keadaan tu. Kalau lagi bahas walara, bo tu makna gapo di pera. Orang bahan hang bo seko tu hang bang nahung panggil bo gapo raja mak mago pera. Takluk tu mano, takut tu mano. Orang bahan ilmu makani bo seko hang bahan pera lagi. Ha bahagian Usuluddin bahan bo pera lagi. Ha tak tahulah. Ha tu dia nak ayat yang bukan main tu kata Al-Quran. Pasal apa boleh buat aku tu? Ha di sini punya tab dia panggil mukjiz. Quran ni mukjiz melemah ke orang. Ha, ahli bijak pandai masa tu orang ahli bijak pandai bercakap ahli orang panggil falsafah tak falsafah bila dengar Quran lemah pilih ni Muhammad cakap lagu ni wari mana ha, sedia dia tahu semua Muhammad bak nulis dia tak pandai bak baca kalau orang tulis juga dia baca tak boleh sampai dia panggil Nabi ni Al-Ummi Nabi ni sampai lah Quran sendiri pun menyebutkan Nabi kita Nabi Al-Ummi tak gitu kan haa tu dia jadi semua orang terkenal dalam masyarakat muka Muhammad ha, dia orang tak pandai menulis tak pandai baca kalau orang tulis juga dia baca tak pandai. Tapi bila dia pok di kecek lagu ni mengilih mana kata lagu ni. Ah tengoklah tu. Ambil tu kata lemah. Tapi walaupun lemah walaupun gapo, hak tu pulang pada taufik hidayah pula. Ya Tuhan tak hidayah pada seseorang wala mari pun cari jalan nak serah dia tu. Dah itu kan. Ah tu masalah pulang pada taufik hidayah Allah Taala lah pula. Ah baik. Hakikatnya kita senang percaya bahawa Al-Quran itu adalah kataan Allah Taala. Ha, dan lagi pula yang keempatnya percaya akan segala rasul-rasul Allah. Dengan maknanya mengaku putus seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala rasul Allah Taala bukannya hanya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam dan mengaku sungguh pula dah akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umatnya. Ha, wajib kita mengaku kata sungguh. Yang kelimanya percaya akan hari kiamat dengan maknanya mengaku putus seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Sebab siapa datang dalam ni kata innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Nah, ha, bahwasanya saat ketika yakni kiamat itu mesti datang ia tidak ada syak padanya. Nah, tu dia. Tengoknya bila tu tak tahu. Hak ni siapa dia? Siapa ke Nabi sendiri pun tak tahu. Nah, sebagaimana dalil yang datang pada hadis ketika Jibril tanya dia, "Mata sa'ah? Akhbirni mata sa'ah?" Cuba kau royak kat aku Muhammad, bilakah masanya kiamat? Nabi menjawab dengan Nabi mengaku dengan kata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il." Nah, tidaklah aku yang kena tanya tentang bila kiamat tadi. Maka, nah, tidaklah aku yang kena tanya daripada kiamat yang mengetahui. Bermakna kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu sama. Nah, di sini dalil bahawasanya, nah, ni rupanya Nabi sungguh. Bukan Nabi lolok, bukan Nabi pelesu. Ni rupanya Rasul sungguh. Mana? Bila orang tak tahu, dia rakyat tak, dia tak tahu. Dia tak tambah. Hasab dia ni orang lagu ni, orang boleh percaya ni. Eh? Kita dah orang tak tahu nak mengaku yang aku takkan nampak pernah. Dia mau berabur, kena tak kena apa. Ha, ni berat lagu ni tak boleh percaya ni. Lagu ni tak boleh percaya. Dia kata pas mula kata lagu lain pula. Orang dia ingat lagi hak kata dulu lagu tu. Kata orang lain pada. Lepas bila dia tanya, hak dulu kok mana? Hak mula kok mana? Butir tak butir, butir tak butir. Lepas boleh kita nak harap 100%. Sabik Nabi jadi dia tak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasai. Oh Nabi sungguh. Nabi sungguh. Lepas tu puak Yahudi pakat nak teh dengan Muhammad ni Rasul mati ke tak kita tanya dia. Tanya dua tiga masalah dia. Tengah pada masalah kita tanya dia, nak tanya tentang roh. Apa dia roh? Tuhan pitah wayak dulu dia orang nak tanya mu Muhammad. Ah orang nak tanya mu Muhammad tentang masalah roh ni. Tak apalah kalau dia tanya mu jawab. Mu jawab. Wa yasalunaka 'anil ruh. Dia. Mereka itu tanya mu Muhammad tentang roh. Kalau dia tanya apakah roh, mu jawab gini. Qulir ruhu min amri rabbi. Mu jawab kata roh itu daripada kerjaan Tuhanku bukan kerjaku. Pak bila bukan kerja aku, kerja Tuhan aku, mu tanya aku tak tahu. Tanya boleh tapi aku jawabnya waktu bukan kerja aku. Bila bukan kerja aku tak tahu. Pada mana pernah kat aku tak boleh, aku tak tahu. Ha, aku buat apa aku tak tahu. Ha, tu baru dah pernah ngerti aku. Buat ke mana tak tahu. Ni, buku buat roh, buku roh bukan kerja aku, kerja Tuhan aku. Bila kerja Tuhan aku, ya aku tahu, dia wih tahu, dia tak wih tahu, tak. Aku hanya ambil masalah. Buat Yahudi ikhtirah, ni Muhammad Rasul ngerti. Ha, tengok tu. Rasul ngerti. Ya, demo, kita tanya tak jawab, Rasul ngerti. Kita dok hak tanya tak ada jawab. Kedio lagi. Ha, cikgu tu. Kedio kan nak jalur tu. Mungkin dia tak tahu. Ha, ni bodoh dia. Ada semua orang pakak main nanti nak tanya orang. Kalau tak ada jawab, kedio lagi. Ha, ini mana dia. Nah, dia dah tak tahu nak kita jawab tahu. Kok mana? Jawab tahu tu menyaruk. Hak tu dah sorsa. Ada ide nak jawab tak tahu lah. Amba tak tahu masalah ni. Tak pernah. Tapi tu Imam Malik rahimahullah ketika dia ada mengajar, orang tanya dia 40 masalah. Hak dia jawab lalu lapar. Hak lagi tu mula jawab mula. Pas Oh, ini alim ni tak alim. Bukan tak alim. Mana hak nyata lalu jawab lalu. Haduh, baru nak ijihad mulai, kita kira mulai. Dia ada boleh buat lalu. Kalau kita kata anak, tak ada, buat ada juga tak ada ni nanti buat itu. Bagaimana necam lah. Dia necam besar. Penuh lah kata dia, mari saya tengok bateri tak jadi agama. Tengah lagi, cah. Hak lalu, bunggi. Dah ada. Mari saya ni pernah nak orang jadi menepuh kan, dia juga, cek. Jadi. Mari dia ni, sebab tengok api, tak tengok lalu pun mana. Cek, di. Tak apa, bisa lalu, bisa lalu. Kena mari, hak kepek, lekak, palopo, rohong, cah. Hak ni kena nanti semula, weh, tak ada nak buat hari ni. Tak apalah, tinggal, cek, lah. Pelik ni, tak ada kata dia ni tak mana. Jok, dia tak nak buat lagi. Tidak. Yuk, tak kira gitu lah. Hanya betul-betul manusia pun kena ingat semua. Kadang-kadang tak ingat. Nanti nak boleh tengok kita dulu. Jawab dengan rupai. Oh, tak ada sebab kira. Tak ada. Dia tahu tu. Bukan dia lah tu. Ngaruh tu dah kira banyak. Kita pergi tinggal kadang-kadang. Oh, ni tak lewat. Sebab kena buat banyak ni. Buat banyak kau dulu. Nanti esok kau lusa ke. Turut necang lah kita. Tidak pandang kita. Dah kita nak hanya buat diri. Kadang-kadang. Tak baik. Kenapa nak mana dia pada orang buat diri. Buat pada orang tu. Tak boleh saja dia banyak. Sebab dia kata buat esok. Nak buat esok. Ya tu nak sebulan, baru tu dah sebulan. Aduh, ayah nak lagu tu lah. Jadi nak molek tu mula, tak gitu ya? Tak molek tu mula gitu. Apa yang molek kita yang ngaji? Nah, jadi molek. Nah, habis tu dia berimeh dengan penama dengan Nabi, ambil imeh dengan hari kiamat. Nanti dah dapat, dia tak tahu, dia mengaku, dia tak tahu. وَنَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidak diberikan kamu daripada ilmu mereka sedikit-sedikit-sedikit. Hak tahu boleh royak, hak tak tahu tak boleh royak. Yang kelimanya percaya akan hari kiamat dengan makna mengaku putus seorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat. Bila-bila masa dua akan datang, mesti akan datang. Bilakah waktu Allah Alam. Ini dia panggil maksudnya satu perkara, ya Allah Ta'ala tak tahu kepada siapa pun. Maksudnya, mata'asarallahu bi'ilmi. Maksudnya, bagi yang Allah Ta'ala pilih pengetahuan mana. Allah Ta'ala untuk dia je. Hak tahu ke dia, tak wayak pada hamba dia. Pemlekat diri pun tak tahu. Tak itu. Ya, keanangnya percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya apa? Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentukan dia oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Ini berlaku satu kali. Dia khilaf ni. Dia suruh qada ni khilaf. Tengahnya dia suruh kata kena ke sifat iradah serta ta'aluknya. Ini dia lah. Apa berarti penentuan? Qada dengan maknanya apa? Penentuan yang telah menentukan dia Allah Ta'ala dengan iradahnya. Ini isyarat kata kau hak kata qada kena pada ilmu dan ta'aluknya. Apa nama kena pada sifat iradah dan ta'aluknya? Kata setengahnya qada tu kena kepada ilmu dan ta'aluknya. Suruh lagu mana hak tahu tu? Kalau kita nak suruh atas kata qada tu kena ke ilmu Allah, maknanya qada wajib kita percaya katanya pengetahuan Allah yang mengetahui sedia kalanya akan benda yang berlaku. Dan lagi akan berlaku. Tak situ lah. Maka dua-dua kaun ini boleh kita tarik di mana rupanya berlaziman. Mana berlaziman? Ta'aluk iradah dan jizi qadim. Ta'aluk ilmu pun tenjizi qadim. Dia dua tu belazimnya. Belazimnya kan lah. Tiap-tiap bari hak Tuhan tahu, hak tu lah Tuhan menentu. Tiap-tiap bari hak Tuhan menentu, ialah hak Tuhan tahu. Tak ada Tuhan tak tahu pasal dia menentu. Hak mana hak dia menentu? Hak dia tahu. Nah, kalau dia tahu kata benda ni tak akan ada, dia menentu kok tak ada. Dia tahu kata bari ni akan ada, dia menentu kok ada. Hantar kata menentu dengan mengetahui tu belazimnya. Nah, maka hak tu qadar. Ada setengah kaun tak situ. Ni. Dan makna qada. Qada itu apa dia? Takdir Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan. Ni kena qada apa ni? Kena kepada qada ni apa ibarat daripada takluk kudrat yang dihadir. Ni. Iaitu perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Kena kepada perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi makna apa? Dengan kudratnya. Allah panggil kena kepada takluk ibarat daripada takluk kudrat yang tan jizi hadir. Kena kepada takluk kudrat yang tan jizi hadir. Tapi dia jumpa kata perbuatan. Pasal nak ayat tu kan? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat semuanya dengan kehendak Allah. Itu qada. Dan dengan menjadi ia Allah akan dia tu qada. Tak akan berlaku hak Tuhan tak kehendak. Nah itu dia. Mesti berlaku bila Tuhan kehendak. Dia kata qada dan qada. Hanya pula balik pada hadis, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Pelik gitu. dan doa Nabi isyarat dia, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika. Surya itu Nabi isyarat dari doa, ya Allah dia kata, aku berlindung dengan apa? Dengan redha kau, min 'uqubatik, daripada seksa kau. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan redha kau daripada murka kau. Wa bi mu'afatika, aku berlindung dengan kemaafan kau. Min 'uqubatik, daripada seksa kau. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung dengan kau ya Allah daripada kau. Hati isyarat pada apa? Semua benda tak berlaku melainkan daripada kehendak kau semua. Sama ada rupa baik, rupa jahat. Sebab ini dalam i'tiqad ahli sunnah dia kata kan, berlaku amalan jahat seseorang, amalan baik seseorang, semua daripada kehendak Allah berlaku. Ha, inilah tubik keadaan usuluddinnya dalam ahli sunnahnya, wajib kita percaya baik dan jahat semua daripada kehendak Allah. Tapi dia tidak lazim antara kehendak dengan suruh dan lain-lain, antara suruh dan kehendak. Orang Mu'tazilah dia bercanggah di hukum keadaan. Orang Mu'tazilah dia kata Tuhan tak suruh, malaikat dia kehendak. Tuhan tak kehendak, malaikat dia suruh. Kerana iradat dengan amal fatullah dia kata. Tapi Mu'tazilah pun bukan serupa. Satu Mu'tazilah lagi, mana satu kumpulan daripadanya, dia kata tak, suruh dengan kehendak lain bukan fatullah, tetapi berlaziman. Lain tapi berlaziman. Tiap-tiap hak Tuhan suruh, berlaziman dengan hak Tuhan kehendak. Tiap-tiap hak Tuhan kehendak, berlaziman dengan Tuhan suruh. Tapi tu hatu lepas ini dalil bagi keadaan ahli sunnah. Keadaan ahli sunnah dia kata suruh dengan kehendak itu lain-lain, dan pula tidak berlazim. Semua ni keadaan ahli sunnah kita anggap dengan keadaan Mu'tazilah. Kalau dia mau kata suruh dengan kehendak hak tu lah, ataupun suruh dengan kehendak lain tapi berlazim, bila berlazim ni berlazim yang akli. Bila belajar main akli, mana tak boleh nak tiga tanya. Bila suruh mesti kanak, bila kanak mesti suruh. Tuan Mu'tazilah nyigi nyata di orang kubur. Mana? Kerana Tuhan melatihkan Nabi-Nabi Rasul menyuruh suruh apa? Suruh berini, suruh tinggalkan kubur. Ini menunjukkan Tuhan tak suruhkan benda maksiat. Nah. Tuhan suruh kok benda kebaikan. Tuhan suruh berini, Tuhan tak suruh kubur. Tapi apa duduk pecah dalam kubur? Kerana Tuhan tak kandak di iman seseorang. Tuhan kandak atas orang itu kukuh. Kekal yang kukuh. Ini kata suruh dengan kandak lah. Kalau turut orang Mu'tazilah, dia pergi ke mana? Tuhan, tiap-tiap Tuhan kandak, ialah Tuhan suruh. Tuhan suruh di iman. Maka di iman dengan tiang. Tuhan suruh dah kukuh. Lepas tu buah dia lagi. Keturut dia. Sebab apa dia kata gitu? Sebab apa dah dia buat lagi tu? Dia kata kalau Tuhan kandak kepada kukuh seseorang, lepas tu dia tak suruh. Dia kata kalau itu Tuhan zoling. Ya dah. Sebuah dia. Tapi dia kata Tuhan zoleh. Zolehnya mana? Dia kan nak ditawain kupuh. Tapi dia kupuh ni aku. Itu zolehnya mana? Pas zoleh Tuhan ni apa hukum? Ay, mustahil. Dia kata mustahil. Zoleh Tuhan mustahil. Mustahil Tuhan mustahil buat zoleh. Bila mustahil buat zoleh, bermakna kena kata Tuhan tak kandak. Tuhan tak suruh. Tuhan tak suruh kupuh. Bila Tuhan tak suruh, lazim depannya Tuhan tak kandak kupuh. Sebab apa? Kalau Tuhan kandak, nanti Tuhan buat zoleh. Suruh orang ambil iman, tapi dia kandak di kupur. Kalau jadi kupur, mati asap dia bunuh aku. Zoleh Tuhan. Bila zoleh Tuhan, mustahil zoleh. Bila mustahil zoleh, Tuhan tak buat zoleh. Bila tak buat zoleh, kali itu Tuhan tak kandak kupur. Dia tak khabar tempat jatuh, tak lagi tak khabar. Kali gitu, maknanya ada dalam makhluk Tuhan, dia jadi hak Tuhan tak ada buat. Hak tu tempat dia terkejar tak. Jadi mana berlaku dalam makhluk Tuhan yang Tuhan tak tahu banyak perkara. Bahkan sikit sangat Tuhan tak tahu. Kita orang mukmin lagi pun mukiat Tuhan suruh tak? Tuhan tak suruh. Lazim daripada tak suruh tak kandak. Mana orang mukmin tak maya, orang mukmin berjudi, berzina, mana Tuhan tak kandak? Sikit sangat Tuhan kandak. Banyak makhluk Tuhan tak kandak. Tuhan kedah lah gitu. Dia jadi seliling pening dalam hamba yang dia tak kandak, dia tak tahu gitu. Sahabat ni dapat usah orang Mu'tazilah. Kalau tengok menari dia, tengok sekali dia nampak comel. Kerana dia pusing juga tu. Kalau Tuhan kanak, lagi depannya zoleh. Kita bahas masalah zoleh. Zoleh-zoleh ni retah bahaya, bukan adalah milik. Tuhan tak retah bahaya milik apa? Milik dia je. Kok ada Tuhan lain kursi? Tak ada. Hari itu Tuhan tak retah bahaya dalam milik dia. Tiap-tiap retah bahaya dalam milik dia, tak ada kata zoleh. Bila tak boleh kata zalim, apa-apa dia kanak juga. Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu tu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak boleh kita nak tak, nak bakal, nak istirahat perbuatan. Kita kena mengaku ilmu begitu. Apa tak duduk begianya? Tuhan kanak, terkadang suruh. Terkadang kanak, tapi tak suruh. Haa, tak ada alis kemah. Pelik baik sini. Inilah makna kata, saya pada dengan qada dan qadar itu, mana kita pernah mengaku semua perkara tu yang tak berlaku melainkan dengan kanak Tuhan baik dan jahat semuanya deh. Dan dengan menjadi ia Allah Taala. Habis. Inilah dia panggil enam perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu deh, maka adalah ia kafir, tidak dinamakan orang itu beriman. Firman Allah Taala, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida." Artinya, dan barang siapa kafir ia yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala dan dengan segala malaikatnya dan dengan segala kitabnya dan segala rasulnya dan segala hari akhir yakni hari kiamat, maka sungguhnya sesat ia atau sebagai sesat yang jauh, bukan sesat dekat-dekat. Habis hidayah bermula Islam.